الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين جماعة سبو مسجد الاستقامة رحمكم الله والحمد لله pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul melanjutkan pelajaran kita dari pembacaan hadis-hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah dan penyempurnanya. Dan pada pertemuan kita di pagi hari ini insyaallah taala kita masuki hadis yang ke-47. Berkata Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala 'an al-Miqdam ibn Ma'di Karib dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu taala anhu صحابي جليل في أن ترى صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يموليا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول beliau berkata aku telah mendengarkan رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم bersabda ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه tidaklah seorang anak Adam tidaklah seseorang dari kalangan manusia yang mengisi sebuah tempat yang lebih buruk daripada mengisi perutnya بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه cukuplah bagi anak Adam itu cukuplah bagi seorang manusia untuk memakan beberapa suap yang tujuannya adalah untuk menegakkan punggungnya untuk menegakkan tulang sulbinya sehingga dia bisa berjalan فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَ namun apabila dia harus melakukan hal itu apabila dia harus mengisi perutnya dan dia ingin mendapatkan tambahan-tambahan dari hanya sekedar beberapa suap maka kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفْسِهِ maka sepertiga yang dia masukkan ke dalam perutnya adalah untuk makan dan sepertiga untuk minumnya dan sepertiga untuk dia bernafas Rawahu al-Imam Ahmad wa al-Tirmidhi wa al-Nasai wa Ibn Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad al-Tirmidhi al-Nasai dan Ibn Majah wa qala al-Tirmidhi hadithun hasan al-Tirmidhi mengatakan hadis ini adalah hadis hasan dan hadis ini ada beberapa jalan Ibnu Majah rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam sunannya jalur yang lain dari apa yang disebutkan oleh Ahmad. Demikian pula dalam riwayat At-Tirmidzi. Sehingga para ulama di antara mereka adalah Al-Syeikh Al-Imam Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala menyimpulkan bahwa hadis ini adalah hadis hasan, disebabkan karena berkumpulnya dan saling menguatkan jalan-jalan yang meriwayatkan hadis ini, sehingga hadis ini insyaallah ta'ala bisa dijadikan sebagai hujjah. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada umatnya, "Ma mala'a ibnu Adam wi'aan syarran min batnihi." Bahwa tidak ada satu tempat bagi seorang anak cucu Adam pada saat dia mengisi tempat tersebut yang lebih buruk daripada mengisi perutnya. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan dalam hal memasukkan sesuatu ke dalam perut, makan, demikian pula minum atau hal-hal yang lainnya. Diperbolehkan seorang ingin makan, silahkan makan. Hal yang demikian satu hal yang bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa ta'ala adalah al-israf, berlebih-lebihan, melampaui batas dalam hal makan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu." Makanlah kalian dan minumlah kalian, akan tetapi janganlah kalian melakukan israf, berlebih-lebihan dari makan dan minum. Silakan makan, bahkan kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Bihasbi ibni Adam luqaimat." Cukuplah bagi manusia itu untuk memakan beberapa suap, yang menunjukkan bahwa makan itu diperbolehkan. Makan yang tujuannya apa? Yuqimna sulbahu, yang menyebabkan dia mampu untuk menegakkan punggungnya sehingga dia bisa berjalan, sehingga dia bisa melakukan aktivitas kesehariannya, dan dia melaksanakan ibadah dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka silahkan makan dalam rangka untuk mempertahankan hidup. Bahkan seseorang membiarkan dirinya binasa dan dia enggan untuk makan dan minum sehingga dia binasa, maka ini perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala pengasih terhadap kalian. Apa yang dilakukan oleh sebagian manusia dengan menampakkan bahwa menampakkan ketidaksetujuannya terhadap beberapa kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah misalnya, lalu kemudian disikapi dengan demonstrasi, dan bentuk demonstrasinya adalah tidak ingin makan dan tidak ingin minum, bahkan di antara mereka ada yang menjahit mulutnya. Allahul musta'an. Ya. Dengan alasan untuk menampakkan rasa solidaritas karena terjadi kenaikan BBM misalnya. Kalaulah itu satu kemungkaran, maka tidak boleh mengingkari satu kemungkaran dengan melakukan kemungkaran yang berikutnya. Ya. demonstrasi dengan cara mogok makan, tidak ingin makan, membinasakan diri sendiri dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan karakternya orang-orang jahiliyah dahulu. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada beliau dan beliau masuk ke dalam Islam, berita ini sampai kepada ibunya, maka ibunya mengancam Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia mengatakan kepada anaknya, kalau engkau tidak ingin kembali kepada agama nenek moyangmu dan engkau tetap mengikuti apa yang diajarkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka saya tidak akan makan sampai engkau kembali kepada agama nenek moyangmu yang dahulu. Nah, sehari benar-benar ibunya mogok makan, gak makan, gak minum. Dua hari gak makan, gak minum, masih mengharapkan jangan-jangan mungkin Sa'ad bin Abi Waqqas akan merubah pendirian dan kembali kepada agama nenek moyangnya. Ketika sampai pada hari yang kedua, ibunya tetap tidak makan. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai ibuku, kalaulah sekiranya engkau memiliki 100 ruh, 100 jiwa, lalu kemudian jiwa itu keluar satu persatu, niscaya saya tidak akan meninggalkan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, akhirnya makan juga, mendengarkan keterangan dari Sa'ad bin Abi Waqqas itu. Tidak tahan, hari ketiga makan dia. Nah, ya, ini karakter orang-orang jahiliyah yang tidak pernah diajarkan di dalam Islam, mengingkari satu kemungkaran dengan cara yang hikmah, cara yang baik, yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, fa in kana la mahala fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li sharabihi wa thuluthun li nafsihi. Kalaulah dia harus melebihi dari beberapa suap untuk menegakkan punggungnya dan untuk beraktivitas, maka cukuplah bagi dia menempatkan perutnya sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumnya, dan sepertiga untuk bernafas. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para ulama menyebutkan bahwa hadis ini merupakan aslun fi usul tibbi kulliha, merupakan prinsip yang menjelaskan tentang kaedah-kaedah dalam ilmu kedokteran, dalam ilmu kesehatan. Barang siapa yang ingin sehat, maka hendaklah dia meniru dan mencontoh apa yang telah dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis ini menjelaskan tentang seorang wajib untuk mengatur apa yang dia masukkan ke dalam tubuhnya dari makanan dan minuman. Tidak semua yang di hadapannya itu semua dimasukkan ke dalam mulutnya, semuanya dimakan. Ya. Sehingga akbaru hammihi at-ta'am. Yang selalu dia pikirkan adalah makanan, makanan, makanan. Sedikit-sedikit lapar. Sedikit-sedikit lapar tanpa kemudian melihat porsi yang ada dan tanpa memperhatikan waktu. Nah, sehingga dia pun berlebih-lebihan. Nah, disebabkan karena dia berlebih-lebihan dalam hal makan, maka ini akan memudaratkan dirinya sendiri, menimbulkan sekian banyak penyakit sebagaimana yang telah diketahui oleh para dokter. Ya, oleh karena itu salah seorang dokter Arab dari kalangan para ulama ussalaf yang bernama Al-Harith bin Kaladah. Al-Harith bin Kaladah ini seorang yang dikenal sebagai tabibul Arab, dokter dari kalangan Arab. Beliau mengatakan, al-himyatu ra'sud dawa, wal-biqanatu ra'sud da. Kata beliau, memelihara diri, mencegah diri agar terhindar dari berbagai macam penyakit, ra'sud dawa. Itu adalah inti pengobatan. Ya. Kadang-kadang sering kita mendengarkan ucapan para dokter, atau kadang-kadang tertulis di dinding-dinding rumah sakit, ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Nah, mencegah lebih baik. Al-himyatu ra'sud dawa, kata Al-Harith bin Jaladah, bahwa memelihara diri, menjaga diri agar tidak terjatuh dalam sekian hal-hal yang mendatangkan penyakit, itu adalah inti pengobatan. Wal bitulatu ra'sud dawa, sedangkan mengisi perut, maka ini inti mendatangkan segala macam penyakit. Ra'sud dawa, intinya penyakit. Nah, makan, silakan makan, akan tetapi berlebihan maka menimbulkan berbagai macam penyakit. Subhanallah. Dan itu kita saksikan berapa banyak penyakit-penyakit itu yang kalau diperhatikan sumbernya dari apa? Makanan. Tidak memperhatikan makanan, tidak memperhatikan porsi makanan, tidak memperhatikan, ya, dalam hal mengatur kondisi dia ketika dia makan, maka menyebabkan timbulnya berbagai macam penyakit. Ya. Penyakit apa saja? Jantung lah, diabetes atau yang lainnya. Kalau diperhatikan, subhanallah, sumbernya dari makanan yang dia makan. Nah, sehingga para ulama mengatakan bahwa hadis ini mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita hidup secara teratur berdasarkan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Harith bin Jaladah juga dalam perkataan yang lainnya beliau mengatakan, "Alladhi qatala al-bariyah wa ahlaka as-siba'a fil barriyah idkhalu at-ta'ami 'ala at-ta'am qabla al-inhidham." Kata Al-Harith bin Jaladah rahimahullah taala, yang menyebabkan terbunuhnya sekian banyak manusia dan yang menyebabkan binasanya binatang-binatang buas yang ada di daratan itu adalah mereka makan, ya, sebelum makanan yang dia makan sebelumnya belum tercerna, ya, belum dicerna makan lagi, ya, belum selesai terlumatkan, ya, belum dicerna di dalam tubuh makan lagi terus diisi, sehingga yang menjadi himmahnya adalah makanan, ya. Setiap dia melihat makanan, maka dia tidak sabar kecuali dia harus mencicipi makanan tersebut. Dan dia tidak memperhatikan, ya, sehingga menimbulkan berbagai macam penyakit. Nah, dan tentu antum sudah mengetahui sekian banyak penyakit, para dokter lebih-lebih lagi. Ya, mereka senantiasa memberikan peringatan dalam perkara ini agar hendaklah seorang senantiasa menjaga makanannya. Muhammad bin Wasi' rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Man qalla ta'amuhu fahima wa afham wa safa wa raqqa." Barang siapa yang sedikit makanannya, maka dia mudah untuk memahami sesuatu. Ya. Dan dia akan menjadi pandai dan pikirannya akan menjadi bersih, hatinya akan menjadi lembut. Wa inna kathrata at-ta'am la yuthqilu sahibahu an katsirin mimma yurid. Dan sesungguhnya berlebih-lebihan dalam hal makan itu akan memberatkan orang yang berlebih-lebihan dalam hal makan tersebut untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang ingin dia lakukan. Karena seringnya makan, badannya menjadi berat. Mau ini malas, mau ibadah malas, mau aktivitas malas. Ya, datang ke kantor ngantuk. Ya, Allahumma musta'an. Apa yang menyebabkan kathratut ta'am? Terlalu banyak makan. Sebagian dari kalangan para ulama ada yang mengatakan seperti Amr bin Qais, beliau mengatakan iyyakum wal dufana fa innaha tuqassil qulub, hendaklah kalian menjauhi terlalu banyak makan karena sesungguhnya itu akan mengeraskan hati-hati seseorang. Dari sini menunjukkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah bahwa berlebih-lebihan dalam hal makan ini mendatangkan kemudaratan dari sisi jasmaninya, bahkan dari sisi rohaninya dia. Dari sisi tubuh dia akan mendatangkan sekian banyak penyakit. Nah, demikian pula dalam hal berkenan tentang memelihara keimanan, menyebabkan seseorang keras hatinya. Karena orang yang berlebih-lebihan ketika dia makan, dia tidak bisa memikirkan sesuatu dan konsentrasi dalam sesuatu. Nah, tidak bisa dia. Kenapa? Karena hammuhu al-akhir. Ya. Selalu yang dipikirkan itu adalah makan, makan, makan. Itu yang menjadi pemikirannya. Sehingga untuk memikirkan sesuatu, ada ilmu sulit untuk dia pahami dengan baik. Maka ini menunjukkan bahwa kemudaratan seorang yang berlebihan dalam hal makan dan minum itu memudaratkan bukan hanya kepada tubuhnya, bahkan juga kepada hatinya. Maka mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menganjurkan dalam sekian banyak perkara dalam hal menebus kafarah, demikian pula dalam hal mencegah seseorang untuk tidak terjerumus dalam perbuatan zina dan dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk berpuasa. Ya. Penebus-penebus kafarah itu orang yang membunuh seorang muslim karena keliru, di antara kafarahnya berpuasa 2 bulan berturut-turut. Orang yang melakukan zihar kepada istrinya, dia mengatakan pada istrinya, engkau seperti punggungnya ibuku, di antara kafarahnya adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Orang yang bersetubuh dengan istrinya di siang hari Ramadan dalam keadaan dia tidak ada uzur untuk membatalkan puasanya dengan jima', maka di antara kafarahnya adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dianjurkan untuk berpuasa. Seorang pemuda yang belum mampu untuk menikah karena mungkin dia merasa belum memiliki mu'natun nikah untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, maka dia mempertahankan diri untuk tidak menikah. Apa tamimnya agar kemudian dia tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kafaratus siyam, memperbanyak puasa. Dalam hadis Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj, فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء. Wahai sekalian para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memiliki al-ba'a? Yang dimaksud al-ba'a, sebagian para ulama mengatakan al-jima', dia mampu berjima' dengan mu'natun nikah, dia mampu memberikan nafkah pada keluarganya, maka hendaklah dia segera menikah. Karena itu akan lebih menundukkan pandangannya sehingga dia tidak melihat kepada wanita yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia pandang, dan lebih memelihara kemaluannya. Namun barang siapa yang tidak mampu untuk menikah, maka hendaklah dia memperbanyak puasa. Fa innahu lahu wijah, karena berpuasa itu akan menjadi tameng bagi dia untuk mencegah dirinya sehingga dia tidak terjerumus ke dalam perbuatan zina. Ya, syahwatnya akan hancur, ya, akan melemah disebabkan karena dia memperbanyak puasa. Nah, puasa artinya menahan diri dari makan dan minum. Ini menunjukkan bahwa ketika seseorang berlebih-lebihan dalam hal makan dan demikian pula minum, maka menyebabkan syahwatnya itu bergejolak. Ya, semakin dia banyak makan, maka semakin bergejolak pula syahwatnya. Nah, sehingga banyak di antara mereka yang terjatuh dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan berlebih-lebihan dalam perkara ini. Dan di dalam hadis ini juga kita mendapatkan faedah bahwa kadang-kadang sesuatu yang asal hukumnya mubah, asal hukumnya boleh halal, kadang-kadang menjadi haram apabila tidak ditempatkan pada tempatnya. Apakah dia berlebih-lebihan, melampaui batas, atau tidak menempatkan pada tempatnya. Seperti seorang makan dan minum, ya, asal hukumnya mubah, silahkan makan dan minum, nikmati apa yang Allah Subhanahu wa taala telah halalkan kepada kalian. Namun ketika berlebih-lebihan, ya, melampaui batas, melampaui kadar yang telah ditetapkan, maka menjadi haram, menjadi satu yang tercela. Ya. Demikian pula misalnya seorang makan, lalu dia meniatkan pada saat dia makan untuk membongkar rumah orang misalnya. Ini saya harus makan banyak ini siang hari karena nanti malam ada rapat dengan teman-teman perampok atau pencuri, ya, untuk membongkar rumah si fulan. Asal hukumnya makan yang dia makan halal, boleh. Namun ketika dia berniat untuk melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi haram. Ya. Seorang makan lalu dia meniatkan bahwa nanti malam dia akan mendatangi tempat pelacuran, ya billah, maka apa yang dia makan itu menjadi haram walaupun pada asalnya halal. Ya. Demikian pula yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syarru ta'ami ta'amul walimah. Sejelek-jelek makanan adalah makanan dalam pesta pernikahan. Pesta walimah. Kok bisa sejelek-jelek makanan? Ya. Kenapa kok makanan yang dimakan itu jadi makanan yang jelek? Ya. Bukankah seorang yang melakukan pernikahan itu dianjurkan untuk membuat pesta pernikahan? Membuat acara makan-makan, mengundang orang. Bukankah itu dianjurkan, bahkan diwajibkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam? Aulin walau bisyah. Rasulullah alaihi salatu wasalam mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf ketika dia baru menikah, aulim walau bisyatin, adakanlah pesta pernikahan walaupun dengan seekor kambing. Diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pesta pernikahan dalam rangka untuk i'lan, mengumumkan agar kemudian orang-orang yang ada di sekitarnya mengetahui bahwa telah terjadi pernikahan antara si fulan dengan si fulana. Dianjurkan untuk melakukan pesta pernikahan. Namun di dalam hadis ini, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sejelek-jelek makanan itu makanan dalam pesta pernikahan? Kenapa? Caranya tidak menempatkan pada tempatnya. Yumna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha. Karena dicegah, tidak diundang orang-orang yang semestinya diundang. Sementara yang diundang adalah orang-orang yang semestinya ya tidak perlu mendapatkan undangan karena mereka sudah kelebihan makanan di rumah. Ya. Yang diundang hanya orang-orang kaya, orang miskin. Padahal kita kenal si fulan, cuman karena miskin ya, akhirnya gak diundang. Jadilah makanan pesta pernikahan itu makanan yang jelek. yang diundang orang kaya. Kenapa? Supaya nanti kalau datang sekalian bawa amplop. Kalau semakin kaya kan berarti ya isi amplopnya semakin tebal. Nah, itu sebagian kebiasaan dari kebiasaan kaum muslimin. Ya, itu dicatat itu. Nah, si fulan diundang, fulan. Nah, lalu kemudian nanti mereka kalau mendatangi pesta pernikahan itu sekalian bawa undangannya, tapi ada yang dimasukkan dalam. Nah, setelah terjadi, setelah selesai pesta pernikahan itu dicatat semua itu. Si fulan ngasih sekian, si fulan ngasih sekian, dicatat semua. Nanti kalau diantara yang diundang itu kemudian juga mengundang, mengadakan pesta pernikahan, maka dilihat, oh si fulan dulu ini ngasih 100 ribu, ya, misalnya. Maka nanti ketika dia datang gak boleh lebih kecil dari itu, minimal 100 ribu, afdolnya lebih 150, 200. Ya, ini kebiasaan sebagian. Allah musta'an. Sehingga yang diundang itu ada tujuan tertentu, ada asas manfaatnya. Ya, kira-kira kalau diundang ini manfaat gak? Menghasilkan gak? Kalau tidak, maka tidak diundang. Ini kata Rasulullah SAW, sejelek-jelek pesta pernikahan, sejelek-jelek makanan, walimahan. Ya, di samping kanan kiri mungkin dia punya tetangga miskin, gak diundang. Kenapa? Ya, tidak memberikan manfaat. Padahal subhanallah, memberi makan kepada orang miskin itu memberikan manfaat di akhirat. Nah, bahkan juga di dunia akan terjadi ta'awun, akan terjadi tarahum, saling kasih mengasihi di antara kaum muslimin. Nah, lalu kemudian Rasulullah SAW menekankan, faman lam yujibid da'wah faqad asallaha wa rasulah. Barang siapa yang tidak memenuhi undangan ketika dia diundang, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah menyebutkan ini jangan sampai disangka bahwa, oh kalau sejelek-jelek makanan itu makanan walimah, berarti gak usah datang kalau diundang. Oh, tidak demikian. Maka Rasulullah menegaskan, kalau diundang harus untuk menghadiri, kecuali kalau di dalamnya terdapat hal-hal yang berbau kemaksiatan. Nah, maka boleh untuk tidak menghadiri acara walimah yang di dalamnya terdapat kemaksiatan. Dari hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa sesuatu yang asalnya halal berubah menjadi haram, berubah menjadi sesuatu yang tercela. Ya, yang awalnya menjadi khair, kebaikan, berubah menjadi kejahatan. Kenapa? Karena tidak menempatkan pada tempatnya. Maka demikian pula seorang dalam hal makan dan minum, hendaklah seorang senantiasa memperhatikan apa yang dia masukkan ke dalam perutnya, namun jangan dia menjadikan itu sebagai tujuan hidupnya. Namun hendaklah dia meniatkan bahwa ketika dia makan, makan ini tujuannya hanya untuk mempertahankan hidup. Makan ini tujuannya adalah untuk menyebabkan dia punya kekuatan untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Benarlah apa yang dikatakan oleh Malik bin Dinar. Beliau mengatakan, "Ma yanbaghi lil mu'min ay yakuna batnuhu akbar ammih wa an takuna shahwatuhu hiya al-ghalibah 'alayhi." Tidak sepantasnya lah bagi seorang mukmin perutnya menjadi tujuan utamanya dan syahwatnya menguasai dirinya. Demikian pula yang dikatakan oleh Abdul Aziz bin Abi Rawat, beliau mengatakan, kana yuqalu qillatu ta'ami 'aunun 'ala at-tasarru' ila al-khairat, bahwa sedikitnya seorang ketika makan ini akan membantu dia untuk bersegera mengamalkan kebaikan-kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat terhadap apa yang telah kita bahas dari hadis Al-Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu ta'ala anhu ini, wallahu ta'ala anhu shawab. Sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.